Saudara-saudara, mari kami sama-sama nikmati dansa Katrelia tradisional ini. Sebelum kami mulai dengan komando Katrelia ini, mari kami sama-sama tepuk tangan. Salam alaikum, yes, murah.